bisa semua. Tik tik tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan ranting pohon dan kebun basah semua. Cobalah